Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab syarah durus muhimmah li'ammatil ummah. Dan masih dalam ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, penulis membawakan beberapa surat di dalam Al-Quran dari Qisar Suwar, surat-surat pendek. Surat yang pertama, yaitu suratul Fatihah. Ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka berikutnya adalah suratul Zilzalah. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam rangka untuk dipelajari, bukan dalam rangka qiraah, sehingga dari apa yang diajarkan oleh para ulama kita dalam rangka istidlal tidak dibutuhkan padanya atau tidak disunahkan padanya, tidak dicontohkan padanya at-ta'awud. Sehingga di sini pun juga penulis tidak membawakan ta'awud langsung pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturun nasu astata liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan-guncangannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia berkata, ada apa dengan bumi ini? Yauma idzin, pada hari tersebut, tuhadditsu akhbaraha, bumi memberitakan tentang kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auha laha, disebabkan karena Rabbmu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya. Yauma idzin, pada hari tersebut, yasturun nasu astatan, manusia keluar, yakni dari kubur-kubur mereka, dengan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, agar ditampakkan pada mereka, diperlihatkan amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, maka siapa saja yang beramal seberat dzarrah kebaikan. Dzarrah ini nanti akan kita baca tafsirnya. Maka dia pun akan melihatnya, yakni akan melihat daripada balasan kebaikan tersebut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan siapa saja yang beramal seberat zarrah kejelekan, ya roh, dia pun akan melihatnya. Qala Syarif hafizahullah ta'ala Muhammad Ali Al-Arfaj, maudu'us suwar, tema daripada surat ini, maudu'us surah, ini tema daripada surat Az-Zalzalah, berbicara tentang masalah apa surat ini, maudu'nya, temanya. Amaratul qiyamah wal jazaa' 'alal khair wasyarr. Maudu'nya, inti pembahasan daripada surat ini adalah tentang tanda-tanda kiamat dan balasan atas kebaikan ataupun kejelekan. Dari awal surat dijelaskan tentang amaratul qiyamah, yakni asyratuha, tanda-tanda daripada kiamat, awal terjadinya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ahqalaha, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, jazaa'al khair wasyarr, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tayyib, tasmiyatuha, penamaan daripada surat ini, diberi nama apa surat tersebut? Dan penamaan surat sebagaimana telah lewat itu adalah tauqifiyah. Terdapat padanya penyebutan-penyebutan dari atar, atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sumiyat suratul zalzalah, diberi nama dengan surat az-zalzalah. Awiz zilzal, atau juga disebut dengan suratul zilzal. Liftitahihi bil ikhbar an huduthi zilzal al-anif qubal yaumil qiyamah. Karena dibukanya surat ini dengan memberitakan tentang kejadian-kejadian terjadinya berbagai macam zilzal yang sangat keras sebelum kiamat tiba. Artinya sebelum ditiupkannya sangkakala. Itu dimulai dengan berbagai macam zilzal. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci tentang seperti apa dahsyatnya di saat kita membaca ma'anil kalimat. Ini baru sekedar sisi penamaan daripada az-zalzalah. Taib, munasabatuha lima qoblaha. Keterkaitan ayat ini dengan, atau surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya adalah suratul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru ahlil kitabi wal musyrikin, dan seterusnya itu. Lamma dzakarallahu ta'ala fi akhir suratil bayyinah wa'idal kafir wa wa'dal mu'min wa anna jaza'al kafirin naru jahannam wa jaza'al mu'minin jannatun bayyana huna waqta dzalikal jazaa. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir daripada surat al-bayyinah ancaman kepada orang-orang kafir dan janji Allah kepada orang-orang beriman, bahwasannya balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan musyrikin, mereka itu berada di dalam neraka jahannam. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka adalah surga Aden. Taib. Di dalam akhir surat Al-Bayyinah, Allah sebutkan ancaman bagi orang kafir dengan naru jahannam, dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman dengan jannatu adn. Maka di sini, di dalam surat Zalzalah, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kapan hal tersebut terjadi. Allah terangkan waqta dzalika jaza. Kapan akan diberi balasan tersebut? Wa ba'da imaratihi, serta menjelaskan tentang sebagian daripada tanda-tandanya. Tanda-tanda akan mendekati masa pembalasan daripada setiap amal. Wa huwa zalzalah wa ikhrajul ardi athqalaha, yakni berbagai macam goncangan-goncangan, gempa-gempa bumi. Dan di mana bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa anna kulla insan sayujaza fi dzalikal yaum an mataqilidz dzar minal khair aw syarr. Dan bahwasannya setiap orang akan dibalasi pada hari tersebut meskipun sekecil dzar, sekecil debu, dari kebaikan ataupun kejelekan. Afzar ini juga diterjemahkan dengan sekecil atom. Ada pula yang menyatakan afzar, yakni sekecil semut, yang paling kecil. Semut ini ada ukurannya macam-macam. Maka afzar adalah namlah shaghirah, semut yang kecil. Ada pula yang menyatakan materi terkecil dari satu benda. Taib. Artinya sekecil apapun amalan, kebaikan atau kejelekan, Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya pada hari tersebut. Sehingga sangat jelas dan sangat tampak keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya, surat Al-Bayyinah. Sekali lagi, Al-Bayyinah menjelaskan tentang ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang kafir dan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Maka di dalam surat ini dijelaskan kapan terjadinya. Kapan akan kemudian dibalasi, kapan waktunya. Dan dijelaskan pula sebagian daripada tanda-tandanya. Tayyib, sababu nuzuliha, sebab daripada diturunkannya surat Az-Zalzalah. Kanal kuffar, syarih menyatakan, kanal kuffar yas'aluna katsiran 'anis sa'ah wa yaumil hisab, fa abana lahum fi hadhihi surah 'alamatil qiyamah fahasab liya'lamu anna 'ilma dhalika 'indallah wa la sabil ila ta'yini dhalikal yaum lil ard wal jazaa' wal hisab. Orang-orang kafir, mereka sering sekali bertanya tentang kapan itu kiamat, kapan itu. Sering kalian mengatakan nanti akan ada pembalasan hari kiamat, manusia akan dikembalikan lagi hidup. Kapan terjadinya? Kalian wahai orang-orang yang beriman mengatakan nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Kapan? Ini sudah berjalan, dunia ini sudah sekian abad usia daripada bumi ini. Ternyata tidak pernah terjadi apa itu kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada mereka di dalam surat ini tentang tanda-tandanya. Semata tentang tanda-tandanya saja. Supaya mereka mengetahui bahwasanya ilmu tentang kapan terjadinya memang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan. Tidak ada jalan untuk bisa mengetahui kapan terjadinya. Taqulat samawati wal ard, terasa berat bagi penduduk langit dan bumi. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata saja. Kata malaikat-malaikat muqarrabun, Jibril, Mikail, Israfil, Tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Wahatta malaikat peniup daripada sangkakala. Ya, itu tidak tahu kapan terjadinya. Saat ini sudah menempel. Ya, sudah sangat dekat sekali. Tetapi sebelum diperintahkan maka dia tidak akan meniup. Israfil. Sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan meniup sangkakala tersebut. Tinggal menunggu detik-detik untuk ditiup saja. Sehingga sudah sangat dekat sekali dengan yang namanya hari kiamat. Akan tetapi kapan waktunya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu anna 'ilma dzalika 'indallah. Supaya mereka tahu bahwasannya ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanya di sisi Allah. Wala sabila ila ta'yini dzalikal yaum. Tidak ada jalan untuk bisa mengetahui kapan terjadinya. Sehingga dengan ini seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap Al-Qur'an, beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak akan ragu untuk mendustakan setiap berita tentang akan terjadi kiamat tanggal sekian, akan terjadi kiamat pada tahun sekian, akan terjadi kiamat ini dan itu, tanda-tanda ini. Ya. Pemastian, kalau tanda-tanda lambat. Pemastian bahwasanya akan terjadi kiamat pada tanggal ini, kita katakan dusta. Ya. Itu adalah iftira'at. Itu adalah kadzib, kedustaan-kedustaan. Sehingga sama sekali tidak akan mempengaruhi diri-diri kita. Kalau ada kemudian ada sedikit saja keraguan, ya, ada kekhawatiran terhadap hal tersebut, maka ini menunjukkan bahwa lemahnya keimanan seseorang. Kita telah diuji beberapa kali. Ya. Yang pertama tanggal 9, jam 9, bulan 9, tahun 99. Iya kan? Sampai-sampai toko-toko tutup itu. Toko-toko semuanya tutup. Kecuali ikhwah ya tentunya ya. Tidak peduli dengan seperti itu. Bahkan mereka melakukan berbagai macam acara-acara untuk menangkal kiamat. Ada pula yang karena takut terhadap hari tersebut, dia bunuh diri sebelum tiba pada tanggal tersebut. Iya, bunuh diri. Karena takutnya. Kemudian setelah tiba tanggal tersebut ternyata tidak ada apa-apa. Sama sekali berjalan seperti sedia kala. Muncul lagi tanggal berapa? Pada tahun 2012 nanti akan terjadi kiamat. Planet Nibiru apa itu satu planet akan berbenturan dengan bumi yang akan menyebabkan terjadinya kiamat. Diprediksikan oleh para ahli. Dan itu sesuai dengan penanggalan bangsa Maya dan seterusnya. Ya. Al-Muhim. Kita mendengar seperti itu ibarat yakni sesuatu yang yakni jeratan-jeratan yang dipasang untuk kemudian menjaring orang-orang yang lemah daripada keimanannya. Yang terjaring dikhawatirkan rusak daripada tauhidnya. Rusak daripada keimanannya. Adapun bagi orang-orang yang beriman, jaring-jaring tersebut tidak lebih seperti jaring-jaring laba-laba. Sama sekali, ya, tidak ada nilainya. Tayfadluha, keutamaan daripada surat ini. Qala Syarik, akhrajat Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha ta'dilu rubu'al Qur'an. Tirmidzi mengeluarkan hadis, yakni mengeluarkan itu maksudnya adalah menyebutkan dengan sanad. Ini kalimat akhraja maknanya demikian. Kalau seorang penulis ya ingin menyatakan bahwasannya hadis tersebut terdapat di dalam kitab tertentu dengan sanad, maka kalimatnya adalah akhraja. Ya, ini menyebutkan dengan sanad. Akhraja Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Maka keliru kalau kemudian mengatakan semisal hadis ini terdapat dalam kitab tauhid. Akhrajahu ya, kitab Fathul Majid misalnya, terdapat di dalam kitab Fathul Majid disebutkan akhrajahu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di kitab Fathul Majid. Bisa seperti itu? Ya bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkannya sesuai dengan sanadnya. Atau akhrajan Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Bisa? Tidak. Ya. Karena kalimat akhraja itu khusus kalimat untuk menyebutkan secara sanad. Ya. Sehingga disebutkan akhraja Tirmidzi. Karena dia mengeluarkannya dengan sanadnya. Taib an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha ta'dilu rubu'al Qur'an. Lengkapnya hadis tersebut Anas bin Malik menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang dari sahabat-sahabat beliau, hal tazawwadta ya fulan, apakah engkau sudah menikah wahai fulan. Ini perhatian Rasul SAW terhadap para sahabatnya. Kalau dilihat dari sisi usia, ini usia-usia sudah menikah, maka ditanya sama beliau, sudah menikah apa belum? Karena perkara ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Seorang yang sudah berusia untuk siap nikah, kok belum menikah? Maka fitnah bagi dirinya sangat besar terhadap agamanya. Terkhusus fitnah wanita. Itu di zaman Rasul. Apalagi di zaman kita sekarang. Ini para syabab harus mendengar hadis seperti ini. Qal wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasul, la, belum. Wala indi ma atazawwad. Aku belum menikah dan aku tidak memiliki biaya untuk menikah. Qal, beliau menyatakan, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad. Bukankah engkau telah hafal surat Al-Ikhlas? Bukankah bersamamu ada qul huwallahu ahad? Qala bala. Maka dia menjawab, iya, Al-Ikhlas. Ya. Siapa yang tidak hafal? Surat yang pendek. Qal tulusul Qur'an. Beliau menyatakan, itu sepertiga Al-Quran. Qal alaysa ma'aka idza ja'a nasrullahi wal fath. Bukankah engkau telah hafal surat idza jaa nasrullahi wal fath, an-nasr. Qala bala, dia mengatakan iya. Qal rubu'ul Qur'an, itu seperempat daripada Al-Qur'an. Qal alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun, bukankah engkau telah hafal surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Qala bala, dia menyatakan iya. Qal rubu'ul Qur'an, itu juga seperempat Al-Qur'an. Qal alaysa ma'ak idza zulzilatil ardu zilzalaha, bukankah engkau telah menghafal juga surat az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Qala bala, dia menyatakan iya. Qal rubu'ul Qur'an, itu juga merupakan seperempat Al-Qur'an. Tazawwad tazawwad, nikah kamu, nikah kamu. Dengan itu sudah cukup untuk menjadi mahar. Jadi mahar bagi wanita-wanita salihah itu tidak mahal. Dan wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang mudah dinikahi. Ya. Maharnya tidak kemudian mugholat dengan mahar-mahar yang berat, yang sulit. Min barakatin nisa au aisaruhunna mahra. Di antara barokah daripada wanita itu adalah yang paling mudah maharnya. Baik, jadi surat Az-Zalzalah meskipun pendek hanya 8 ayat akan tetapi nilainya seperempat daripada Al-Qur'an. Ma'anil kalimat, makna-makna kalimat daripada surat ini. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. ay taharroka asfalaha, taharroka asfaluha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan-goncangannya, yakni bergerak bagian bawah bumi tersebut. Yukhbirullahu ta'ala amma huwa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala memberitakan tentang seperti apa kejadian hari kiamat. Wa annal ardo tu zalzal, dan bahwasannya bumi itu digoncangkan. Wa turjaf, wa diketarkan. Wa turtaj, dan digoyang. Hatta yaskuto ma'alaiha, sampai berjatuhan, berguguran, hancur apa yang berada di atasnya. Min bina'in wa mu'allamin. Dari berbagai macam bangunan-bangunan dan tempat-tempat tinggi yang menjulang. Fa tanjat jibaluha, maka hancur luluhlah gunung-gunungnya. Watusawwa tilaluha, dan rata bukit-bukitnya. Watakunu qa'an sof-sofa, dan jadilah bumi tersebut menjadi tanah yang datar, rata. La iwaja fihi wala amta, tidak ada tempat yang rendah padanya, tidak pula ada dataran yang meninggi. Bisa dibayangkan, ya, sekarang kita melihat bumi, berbagai macam keadaan, gundukan-gundukan dan gunung-gunung begitu sangat menjulang tinggi, kokoh, tiada tara. Dengan kemampuan manusia dan berbagai macam teknologinya tidak akan bisa untuk sekedar menggeser 1 meter ke kiri ataupun ke kanannya. Bisa, gunung digeser 1 meter begitu. Tidak bisa. Demikian pula berbagai macam gedung-gedung pencakar langit sekarang ini luar biasa terbuat dari beton-beton. Ya, besi-besi yang luar biasa kokohnya. Tetapi pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat itu semua akan hancur. La tara fiha iwaja wala amta. Ya dzaruha qa'an sof-sofa. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rata. Tidak lagi terlihat di sana bagian-bagian yang rendah ataupun yang tinggi. Rata sedemikian rupa. Gunung-gunung tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marrasahab. Engkau lihat gunung-gunung, kamu lihat dan kamu sangka itu akan tetap kokoh, kuat. Tetapi pada hari kiamat, gunung-gunung tersebut, dia akan bisa berjalan seperti berjalannya as-sahab, awan. Dan bahkan gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berhambur-hamburan pada saat kiamat tiba. Jadi, az-zalzalah itu sendiri artinya adalah al-harakah as-syadidah bisu'ah. Zalzalah itu sendiri artinya adalah gerakan yang sangat cepat dan sangat dahsyat. Dan hal itu ditunjukkan di dalam bahasa Arab dengan diulangnya huruf-hurufnya. Takrarul huruf. Diulangnya huruf tersebut menunjukkan akan pergerakan. Zalzala, solsola, kolkola, za'za'a. Pengulangan-pengulangan huruf ini itu menunjukkan arti pergerakan. Zalzala artinya digerakkan, diguncangkan. Solsola artinya ini digemerincingkan. Solsolatil joros, seperti gemerincingnya daripada joros. Joros ini apa? Sesuatu yang klunting-klunting itu yang dipakai sama sapi. Kolkola itu sama, yakni dentuman-dentuman. Za'za'a itu yakni guncangan-guncangan. Jadi kalimat apa namanya? Huruf-huruf yang terulang pada bahasa Arab itu biasanya maknanya adalah al-harakatus syadidah. Ada makna-makna gerakan padanya. Terlebih kemudian ditambahkan dengan disebutkan padanya masdar idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sudah wazannya adalah wazan yang menunjukkan akan harokah, ditambah dengan masdarnya pula zulzilatil ardu zilzalaha, diulang kalimatnya dari kalimat fi'il kepada masdar, ini juga menunjukkan akan dahsyatnya. Terlebih daripada itu kemudian dinisbatkan, diidhofahkan zilzalaha, zilzalnya dia, zilzalnya daripada bumi. Ini juga makna-makna mensangatkan daripada al-harakah as-syadidah, menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Baik, dan hal tersebut pun Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat Al-Hajj bahwa guncangan-guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan-guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Baik. Semakna daripada itu adalah kalimat-kalimat di saat fi'ilnya diulang ya. Fatuk kata adak kata wahidah. Idza rajjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basa. Kalimat-kalimat yang menunjukkan akan pergerakan yang sangat dahsyat. Dan itu semuanya memberitakan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi makna daripada idza zulzilatil ardu zilzalaha, di saat bumi itu digoncangkan dengan goncangan-goncangan yang sangat dahsyatnya. Goncangan-goncangan tersebut ya dalam jangka waktu yang kita tidak tahu seberapa lamanya. Sedangkan kita sekarang-sekarang ini ya kita saksikan goncangan yang itu mungkin tidak ada bandingannya dengan goncangan nanti dari kiamat. Hanya sekedar mungkin 8 skala Richter, 9 skala Richter. Ya, dan dalam waktu yang mungkin tidak sampai 1 menit lah. Ya, itu sudah memporak-porandakan. Kejadian di Palu itu berapa lama itu? 3 menit. Sekitar kurang lebih ya. Itu sudah luar biasa. Ya, bagian atas bisa menjadi bagian bawah. Ya. Bagian-bagian bumi itu bisa bergeser sekian kilometer, 1 kilometer lebih. Ya. Luar biasa. Padahal itu hanya sekedar dan terasa hanya di bagian tertentu dari bumi ini saja. Kecil. Sedangkan itu nanti seluruh bagian bumi merata. Tidak bisa dibayangkan kejadian pada hari kiamat. Di saat tiba hari kiamat tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Taib. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan di saat bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan di saat bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi memuntahkan apa-apa yang menjadi beban-beban beratnya, wa takhallat, dan bumi itu menjadi kosong. Semua yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan oleh bumi tersebut. Itu adalah merupakan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya'ni al-qat ma fiha minal amwat wal kunuz. Asy-Syari menyatakan, ya'ni yang dilemparkan ataupun yang dimuntahkan oleh bumi itu adalah apa-apa yang berada di perut bumi. Minal amwat, dari orang-orang yang sudah mati, wal kunuz, dan juga dari berbagai macam harta-harta simpanan daripada bumi tersebut. Para mufassirin dalam perkara ini ikhtilaf terkait dengan makna al-asqal wa akhrajatil ardh asqalaha. Apa yang dimaksud dengan al-asqal di situ? Ada yang menyatakan yang dimaukan dengan asqalaha yakni mautaha. Orang-orang yang dikubur di dalamnya. Ada pula yang menyatakan kunuzuha, yakni harta-harta simpanan daripada bumi tersebut. Ada pula yang menyatakan at-tahaddus bima 'alaiha. Baik, memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi tersebut. Itulah asfalnya. Kemudian bumi memuntahkannya, ini menceritakan dan membeberkan semua daripada kejadian demi kejadian yang ada di atas muka bumi. Semuanya. Paling tidak di sana ada tiga pendapat tersebut. Dan wallahu a'lam bishawab, kalau harus memilih dari ketiganya, maka yang paling rajih adalah yang pertama. Yakni yang dimaukan adalah orang-orang yang meninggal dunia yang kemudian dikubur di situ, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan kembali. Akhrajatil ardu atqalaha, yakni sesuatu yang membebani daripada bumi tersebut dari mayat-mayat manusia. Dan juga tentunya dari jin-jin yang mati di atas muka bumi ini, masuk di dalamnya adalah atqalaha. Karena kedua makhluk ini yang akan mempertanggungjawabkan daripada kehidupan mereka di dunia. Adapun selainnya tidak mempertanggungjawabkan. Dan ini diisyaratkan di dalam firman-Nya, alam naj'alil ardo kifata ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifata, tempat berkumpul? Baik berkumpul ahya ataupun amwat. Baik yang hidup maupun yang mati. Kemudian juga al-ins wal jin itu disebut sakolain. Sakolain. Kenapa? Karena dua makhluk ini yang fiqal, yang berat, berada di atas muka bumi. Sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, yakni apa? Mayat-mayat mereka. Jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sana rukulakum ayyuhas saqalan. As-saqalan di sini siapa? Al-ins wal jin. Sehingga di saat Allah menyatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, yakni kedua makhluk tersebut untuk mempertanggungjawabkan daripada seluruh perbuatan mereka. Ini kalau harus memilih daripada tiga macam penafsiran tersebut. Adapun kita bisa mengatakan memungkinkan ketiga-tiganya. Memungkinkan untuk dimaknai ketiga-tiganya. Karena masing-masingnya ada dalilnya. Dalil yang pertama jelas. Kemudian dalil yang kedua nanti disebutkan oleh ya syarih. Ada hadis di mana kemudian bumi ini mengeluarkan daripada apa kunuznya. Hanya kejadian tersebut sebetulnya sebelum hari kiamat tiba. Kalau kita lihat konteksnya itu sebelum hari kiamat tiba. Bumi mengeluarkan daripada berbagai macam kekayaan-kekayaannya. Kemudian manusia datang ke sana melihat di situ ada emas, ada perak. Dia mengatakan karena ini dulu saya berbuat ini, berbuat itu. Ini kejadian sebelum hari kiamat. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini yang dirojikan oleh Syekh Athiyah Muhammad Salim, yakni yang pertama. Meskipun beliau mengatakan tidak memungkinkan dimaukan dengannya adalah daripada ketiga-tiga penafsiran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya dikatakan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Athiyah Muhammad Salim, semuanya teriwayatkan dari Ibnu Abbas. Semuanya teriwayatkan dari Turjumahul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyiba qala al-insan, dan berkata al-insan, idza ra'a ma'araha minal amril azim, dan berkatalah manusia di saat melihat perkara-perkara yang menimpa daripada bumi ini dari perkara-perkara yang sangat dahsyat, sangat besar. Lafaz al-insan di sini tentunya alif lam bil istighraq ya. Wa qala al-insan, manusia, yakni seluruhnya. Dan tentunya tidak setiap orang kemudian mengatakan malaha malaha malaha, semua tidak begitu. Al-insan di sini yang mengucapkan adalah orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir saja. Yani orang-orang kafir yang mereka menyaksikan kejadian kiamat tersebut. Karena Rasulullah SAW menyatakan kuasanya kiamat tiba tidak ada lagi mukmin. akan Allah Subhanahu wa taala meniupkan satu akan seluruh orang-orang yang beriman. Belum kejadian hari kiamat. Ini setelah matahari terbit arah dalamnya dan setelah ya berarti kalimunna ananna kanu ayatina mengeluarkan batul arz limuhum. Ini berbicara masing-masing diberi oleh tadi muslim kafir ini semua mati ya. Ada yang selamat supaya telah diberi ya. Kemudian setelah itu sudah tidak lagi sama menampilkan orang yang beriman, tidak lagi bisa bertobat di maksiat orang-orang yang beriman ya, tidak bisa untuk masuk ke dalam keislaman bagi yang kafir. Sudah ditutup. Mau beriman ataupun tidak, ada nilainya sudah seperti itu. Itu di saat dan sebenarnya adalah matahari terbit arah tenggelamnya. Yau mayak topik lah imanuhala kau nafsu imanuhala ataupun anatnya lalu aukah sabati ayo pada datang sebagai anda maka pada saat itu tidaklah berfaat ya yang sesuai yang belum iman kejadian tersebut. Orang beriman saat itu manfaat. Di saat mati ke arah tenggelam, maka seluruh akan keiman. Karena dia belum iman sebelum kejadian tersebut. Apakah sahabat imani hakaironi kalimat untuk yang beriman atau mengusahakan kebaikan pada keimanannya bagi orang yang tidak amal lainnya tidak bisa bertobat kalau seandainya dia menjadi seorang dosa-dosa besar lagi ada pintu tutup saat itu. Nah, Subhanahu wa taala akan mengirim suatu angin yang bertiup sangat harum, lebih harum daripada misi. Siap beriman yang terkena oleh angin tersebut dan kepada rohnya meninggal semua tidak tersisa orang pun beriman walaupun biji roh keimanan. Saya akan mati. Dan itu dunia masih ya terus berjalan berbagai macam kemaluan dan bahkan berbagai macam kenikmatan ya, untuk manusia dalam dan manusia melebihi daripada kehidupan binatang. Mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan di jalan-jalan. Bahkan orang yang palingnya itu, ya ini sekedar ingin melakukan zina di tempat yang begitu saja. Seperti binatang. Dan pada saat itulah terjadi. Ya, mengerikan, ya, luar biasa dan itu yang dirasakan oleh orang-orang. Maka kimat kolal itu orang kafir yang mengalami terjadi. Saking dahsyatnya di kiamat tersebut, maka istat takuna kafartum yauma yaj'al nasiba. Mana kalian bisa kalian di yang di hari tersebut akan menjadi anak kecil ketika akan berkorban. Kecil kalau dia hidup pada hari tersebut rambutnya langsung menjadi. Karena dia hidupnya luar biasa mengerikan. Dan memang demikianlah beban saat itu akan membawa dampak-dampak tersebut, dampak-dampak mutihnya. Bisa baik juga dikuatkan kalau dimaukan setelah tiupan sangkakala. Maka ucapan orang adalah hadza ma wa'dar rahman wa sadaqal mursali wa sadaqal salun. Itu orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir mamba'ati ana min marqadin. Ucapan mereka, ya wailana, duhai celaka kami. Mamba'ati, siapakah yang membangkitkan min marqadin. Patut dengan kami. Ini orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman menjadikan hadza wa'ad ar-rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh ar-rahman. Shadaq mursalu dan benar para utusan. Orang-orang mengutuk kalimat-kalimat buruk ini. Ya waitana. Orang-orang yang beriman mereka inah hatinya tentu jiwanya dengan membenarkan apa yang diberitakan. Baik. Malah ayu syaih adalah maka artinya karena menimpanya ini ini pertanyaan bukan ingin mencari kejelasan tentang satu kejadian, tetapi pertanyaan menunjukkan akar dan kalimat malah kejadian yang dasar dan mengerikan. Belum pernah disaksikan sebelumnya. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari tersebut bumi akan berita kabar ait adu'a amilin ma'amilu ala dhahriha din wa syar. Yani kekuasannya bumi memperhatikan orang-orang yang beramal di atas punggungnya dengan mereka telah amalkan baik berupa kebaikan pun kebaikan fa innal ardo min latis hud alladzina yashhaduna ala ibad a'malihim, karena bumi dari dan saksi-saksi akan mempersaksikan kepada para mereka dengan malan-malan mereka. Kita baca ini, kita pakai ini kursi yang kita duduk langsung kalian duduk pada ya, tikar ubin masjid ini hanya akan berbicara ya, semua akan memberitahu yang telah kita lakukan semuanya, maka segala macam apa apapun yang kita jadikan sebagai hasil di dalam masalah itu tidak sia-sia, seperti apapun akan nilainya insyaallah subhanahu wa ta'ala sebagai seseorang berada dalam kemaksiatan. Segala perkara yang bawahnya itu jadi saksi atas perbuatannya dan ini akan berbicara hakikat, bukan dengan akal, tetapi lisanul maqsud secara dan zahir daripada akal hakikat yang dibawa kepada makna-makna yang lain kecuali dengan banyak qarin, meskipun ada ulama yang menyatakan lisanul ini hadis akbar ini bilis hal lisanul maqsud, tapi yang roja adalah betul-betul berbeda dan pada beda yang perkara-perkara sekarang ya beda benda mati ini bisa tapi pada saat segala dan sesuatu bisa berbeda di saat Allah dan akhirnya pada saat betul-betul berbicara bumi berbicara menunjukkan seluruh ada akbar setiap detail yang dilakukan beritakan yasuna ala al-ibad bi amalihi, mereka mempersaksikan kepada para hamba mereka berkata Allah sallallahu alaihi wasallam adil ad. Rasulullah sallallahu baca ayat yauma idzi tuhat akhbaraha, pada hari tersebut kami memberitahu kabarnya. Ah, Rasul menyatakan atas runa akhbaraha. Apa kalian apa itu akhbaraha? Para sahabat menyatakan Allah Hu a'lam. Allah Rasulnya yang lebih tahu. Belum nyata. Fa'na akhbaraha an tada ala kulli abdin aw amal bima ala ala taqul la kada yaum kada kada fahadihi baruha. Dia menyatakan inna akhbar ha tasyhadu ala kulli amrin aw amrin, berita bumi memberi saksi setiap hamba hamba laki-laki maupun hamba perempuan memberi saksi benar-benar bumi tersebut apa yang kita injak kita pakai di kanan kiri kita semua yang memberitakan saksikan kepada kita bima ala zahriha yang dilakukan oleh satu atas muka bumi. Baik, kita lanjutkan sampai selesai ya. Qul amil kada wa kada. Fa ya akhbaruha. Baik, nanti kalau sudah azan dulu kita lanjut. Ya. Yang kopi tersebut menggunakan silakan ada ini jelas menunjukkan akan betul-betul berbicara melihat makhluk sesuatu yang bisa didengar. Amin. Jawabkan. Yom. Kita terus semua beritakan tersebut pada setiap ham laki maupun perempuan. Fahatihi akhbaruha itulah akhbaruha. Baik. Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala disebutkan karena roh Allah Azza wa Jal menghasilkan adanya sebab daripada tersebut bisa berbicara adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasilkan untuk kamu berbicara Allah Ta'ala memiliki segala para yang kamik kemudian bisa berbicara benda mati bisa berbicara. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini di saat kemudian tangan kaki bisa berbicara. Nah, mu'ala afwahihi afwahihim wa tukallimuna aitihim wa tasadu arjul ya kan dimakan yak sibut tersebut mulut dikunci tangan berbicara sakit menjadi saksi dengan apa kita kerjakan. Di saat kemudian bisa berbicara kulit kita. Di masa ini kepada kami kulit ini bicara sama pemiliknya. Oh, lu antokono, oh lah dia antok. Ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kami ini bisa. Allah lah yang membicara sesuatu. Sehingga ya ini memastikan bagi kita bahwa yang benar dalam betul berbicara menyampaikan seluruh daripada yang jadi di atas betul-betul berbicara. Ini punya Abbas bin radhiyallahu anhu dari Abbas radhiyallahu anhu. Qala laha rabbuha li faqalat. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada bumi ini, bicara kamu, maka berbicara bumi tersebut. Wa qala Mujahid rahimahullah ai amara rabbi ma'il alayka fala ta'sa. Kan Allah perintahkan kepada bumi untuk memberitakan apa saja kerjakan di atas bumi. Fala si amroh tidak bermaksud terhadap perintah Allah. manusia mauqif qiyamah dari mauqif qiyamah yakni mereka berhamburan di tempat kubur mereka. Ai mutah terber. Maaf syaqiyin di saat itu keadaan dia ber sesuai dengan amal di dunia. Dan tampak keadaan kita ini pada hari kiamat nanti. Antara syafi sa'id al-asya dengan as-su'ada. Ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilal nar. Ada yang diperintahkan untuk dibawa kepada surga dan dibawa kepada tentunya itu setelah yang besar dan waktu yang sangat sangat bahkan bisa jadi lebih usia dunia. Kejadian di padang mahsyar itu ada yaumul hisab masa dan dalam keadaan itu manusia tersiksa dengan berbagai macam siksaan ya, lapar dan dahaga. Matahari di dekat keras kepala tidak untuk tidak panas terik pada hari tersebut kalau ya Allah berikan naungan pada ada amalan yang bisa membawa kepada Allah. Kuras tahta zil seperti kemakian orang bawa dakohnya pada untuk menyatakan takun narwa kita sesuai forma itu menjadi perlindungan karena begitu sangat panas pada hari tersebut orang kecuran yang tersebut kemudian melipat mengikuti sehingga yang sampai pada batas mata kaki pada lutut ada yang sampai pada pusar sampai pada sampai pada leher ada yang sampai pada telinganya berenang-renang pada peluk itu kejadian hati yang tidak bayang berapa depa begitu saja. Tapi mengakhirinya masing-masing orang tidak bisa lepas pada ada Allah berikan perlindungan ya. Yauma illallah naungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beruntung. Dan kejadian itu sangat sangat menyesatkan sekali ya. Dan menimpa kepada kulkal seluruh makhluk. Sehingga kemudian orang berbondong datang ke para nabi kepada Adam, kemudian darah dan kemudian diarahkan kepada ini dan diarahkan kemudian diarahkan kemudian baru diarahkan kepada Rasulullah Muhammad. Al-Maqam Al-Mahdi Allah gerakan Allah hisab segerakan dari hitungan agar orang yang pantas mendapat kesan ya, rasakan kebinasaan apa yang berhak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke kenikmatan itu ya umat. Supaya ditampakkan kepada mereka ayat liyuriyahumul tahu ma'an sayyiatu katana wa yuriyahum jajahahu maut. Ini agar perintah diperlihatkan kepada apa yang mereka kerjakan pada berbagai amalan sayyi'at ataupun hasanat, amalan baik Allah tampakkan balasan mereka dengan pastinya maufu fam ya'ma daratin syarah wa man ya'mal mithqal daratin syarran maka siapa saja sini ya kan itu artinya siapa saja masuk pada muslim dan kafir hanya saja orang kafir ya, tentunya dia tidak mendapat baik ya. Mandi di sini umum memang kan ini al kafir wa min masuk di dalamnya tapi orang kafir dia hanya kebaikan-kebaikannya di dunia dan dijadikan tanggung organ. Wa qadimna ila ma min faja'alnahu ba'ama. Kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan debu yang berhamba. Itu untuk lebih kena dalam kesalahan mereka dalam kesalahannya seorang kemudian dia dinyatakan kafir, kemudian masuk ke neraka, tidak seperti itu. Tidak. Kan bisa seseorang bagus amalan di dunia ini, berbuat baik dan ini dan itu, kau beriman mendapatkan ini, tapi kamu kafir. Ini di kesempatan dan tur di hadapan orang-orang kafir. Harapan sebelum hancur menjadi fatah morgana, itu akan semakin tanda, semakin dalam penyesalan mereka. Dan apakah mereka darah? Nasallahu alaihi. Sifat ini yang tidak bisa difahami adalah kalimat faman ya'mal. Kenapa ya'mal adalah fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari. Mudhari itu berlaku fil hal takdir. Itu yang dalam bahasa Arab. Ya, memang begitu. Ya, berlaku untuk hata tinjustan fustan bahasa Inggris kita apa untuk sekarang apa yang akan fi'il mudhari sedang konteksnya tentang hari kiamat, ya kan? Jazul jazal, abdul jazal, kemudian setelah itu malah kemudian setelah itu apa namanya projektil itu askolah, kalau kamu malah dan kemudian manusia keluar, itu kan manusia padang mahsyar, ya kan? Padang mahsyar itu punya bukan ya mul amal yang amal di situ. Allah SWT menyatakan bagaimana ini? Yang paman amin mitkola dan khairan ya roh. Ini harusnya artian kalau maknanya adalah seperti yang kita mau, bahwa makna daripada kali ini adalah lanjutan dari kejadian kiamat, kemudian seseorang mati nanti di akhir setelah beramal akan mendapatkan. Tapi makna pada kalimat fama yakmalmit syarat khairan ya ini jadi pada apa yang disebut iltifat. Apa yang disebut iltifat? Istilah. Ya. Artinya difahamkan dari makna sebelumnya kejadian hari kiamat itu sekedar menjadi pengingat kalian akan berada di tempat seperti ini. Demikian. Maka amai di hadih dunia. Itu maksudnya. Barang siapa yang beramal di kehidupan dunia ini. Sekarang. Ini kembali ke kehidupan manusia sekarang. Famai amal fi hadhihi. Ya. Mithqal dzarratin sebesar khair. Dia akan melihatnya ya ni. Oh, dia akan melihatnya pada kiamat. Wa man mithqal dzarratin ya Allah, dan barang siapa di dunia ini zarah sebesar pun kejelekan, maka akhirat nanti mithqal dzarratin lazakin oleh asyari di sini wasnu dari nafal seberat kecil, dan itu adalah salah satu daripada penafsiran sama mak pada azharah adalah amlatu sahira. Kemudian dia ini adalah aba latisra fi isam ini itu yang terlihat pada sinar mata. Kalau kita berada di rumah kita, kemudian celah sedikit daripada rumah kita tersebut terkena sinar matahari, maka ada yang terbang-terbang itu namanya darah. Materi kecil yang terbangan itu darah. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa ya, zarah adalah atom. Atom. Seberat atom. Zarah. Sehingga mas kita ini disebut astru zarah. Ya, teman atom. Kehidupan kita zarah adalah atom, dan atom adalah materi yang tidak bisa dipecah. Sedangkan kita katakan atom itu adalah zarah, itu diartikan maka tidak bisa dipecah. Masih bisa disalatkan di dalam Al-Quran. Salam menyatakan wa ma yuzubu misqalil fil ardi wa sama, dan tidak tersembunyi dari rohmu seberat bumi ataupun di langit. Ala asghar min dalik, tidak ada yang lebih kecil dari atom. Berarti ada sesuatu yang atom. Sehingga sebagian daripada para pemuja mengatakan Al-Quran salah. Kenapa? Mufassirin mengatakan bahwasannya kita ketika sedangkan kita sekarang ini mengatakan atom bisa dipecah jadi proton dan elektron, iya kan? Jadi ada materi bagi atom, sedangkan Quran mengatakan yang lebih kecil daripada atom. Kita katakan di ayat itu. Di dalam dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bisa daripada zarah, kan zarah itu kalian maksudkan dengan atom, lebih kecil daripada itu. Tuhan mengetahui, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun tidak diketahui ataupun tidak apa itu maafat kita ada yang terluputkan daripada Alkitab, malah sesuatu sedikit pun perkaranya, dan kawasannya Al-Qur'an benar-benar keluar dari Rabbul Alamin, datangnya dari Allah Ta'ala. Dan itu disebut bisa dilihat dua ulama. Berkata Syarih, waznu asgharin nahl ya sedikit. Wa yasurruhu dzalik tab kulli firrin tib ajirin bik ya sin sayyid wahida kulli hasanatin asr hasanat. Ya, sebesar pada zat yang diterjemahkan dengan nama besar kecil kebaik lihatnya. Ya, ini fikir lebih dalam amalannya. Wes, aku galik dan akan menyenangkan. Tetap di perin fajir. Tetap tiap yang jahat kulisah di asaya pada setiap kejelekan, satu kejelekan saya awal tidak kulisah hasanah asar hasanah, dan pada setiap kebaikan maka menjadi 10 kali lipatnya. Lipatan yang paling oleh Allah SWT maka 10 lipatnya. Dan itu adalah karena Allah SWT memungkinkan untuk akan menjadi 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kan ayyamul qiyamah wa'af hasanat mu'min. Adapun pada hari kiamat maka Allah sempat diandalkan kebaikan orang yang beriman. Wahada kamilun khair wasyakr lana idha ra'a kala zarrah alatiyya sa wasyia alaiha makhukad jika min ba'a awla wahada. Ini masih dikasih tanda titik. Nah, itu sudah di ini ya. Ya. Pasti. Karena kalimat ini sudah berbeda lagi bahasanya. Tentang fatul Baik, kembalinya ke kalimat roh. Wa hadza syamilun amun lil khabar. Dan ini syamil am. Ini kebaikan ataupun kejelekan. Ini kalau tidak dikasih alinea bisa difahami bahwasanya asal juga digandakan. Kita katakan ini alinea atau disip. Amil wasar kulli semuanya dan nau taro alazat alati asgharul asya juzia alaiha karena apabila dekat atau dia akan dan aku balas tentunya mafok kami lebih daripada itu mimbabi pula wah dan lebih pentas kalimat dalam Al-Quran fam mithqala dzarratin barang siapa yang beramal seberat atom ini lihatkan amalan seberat atom mana menunjukkan yang lebih dari itu misalnya berarti di dalam ayat itu kan amalan seberat atom kalau amalan lebih dari atom berarti amalan berat kom ya lebih lah apa karena seberat itu akan dilasi itu dan ini di dalam kaidah usuliyah ada al ilham binas kalimat yang pada hakikatnya dia disebutkan karena yang semisal setara atau yang beri semisal Allah SWT menyatakan wa taqul ma'uf wa tan harum kalian akan kalimat kakak kalimat lebih daripada itu lebih-lebih lagi kalimat asal ya. Kemudian kan yang enggak boleh kalimat uf misalnya bilas sedang uf itu tidak boleh malah sampai kemudian kasar membentak ya. Kali saja hanya kita orang tua tidak boleh apalagi dengan fisik pula kalimat ini mithqala dzarratin khairan yarah lebih-lebih lagi kalau seandainya itu bukan ladang onapik sebesar gunung tentunya akan diisi oleh kekuatan. Allah Ta'ala nya tajidu kulluna na'am salat min khairi muhbara wa salat su'in qad law an baina wa bainahu amal ba'id. Di sini dalam ayat ini yu mata di kullu nafsin am admin tim di sini disebutkan secara umum sehari setiap akan apa yang dia kerjakan dari kebaikan apapun setiap kepala roh ya roh itu hanya sekedar umpama untuk ya artinya bukan kemudian maksim kepada sesuatu yang kalau adalah mikwa tidak kalaupun ada sesuatu yang lebih kecil daripada adalah kebaikan atau kejelekan maka tetap akan apa Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya. Dan apa kerjakan dari kejelekan? Tawak tulawak tawabek baik. Dia sangat berharap hanya saja antara dirinya dengan satu dengan kelekan tadi ya, jarak yang sangat ya sekecil apapun kan untuk segera ditinggalkan dan tobat darinya kalau sudah terjatuh badannya berarti kemudian kalau Allah azza wa jalla di hari nanti kenapa? Karena di saat seorang bawa dosa tersebut dia akan dapati di ketakutan satu tadi berada pada ya tidak akan bisa lepas darinya seperti seandainya seseorang di dunia saja ini gambaran melakukan satu kejahatan satu kejelekan yang kemudian tertangkap tangan kemudian dia disidik oleh penyidik. Sidik didatang sidik ini bukti kamu melakukan perbuatan gunakan ini ada si ini ada oke ya api itu rasanya pengennya seandainya benda-benda jauh-jauhnya ini dia sehingga dibuktikan kesalahan ya. Wah, yang orang-orang mengalami seperti tidak bayangan tidak apa beratnya orang yang sedang disidik berjam-jam ya kali sidik 14 jam bakar nasi Allahu musta'an itu di dunia ya apa lagi nanti di akhirat bertumpuk-tumpuk perbuatan dosa. Bagaimana? Bukti-buktinya, bukti yang akan berarti diri. Lari sekali. Orang-orang yang beriman, mereka di dan perbuatan dosa Allah SWT akan hisab. Allah berikan ditutup tidak di hadapan hak kemudian waktu bukankah kamu melakukan itu di hari ini, bukankah kamu melakukan ini di hari ini, dinyatakan oleh mukmin tadi ya Allah benar semua terus seperti ini dalam pasti binasa sudah karena dosa berbuat banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan waktu muha laka fitun yau muhal yauma, ada sesungguhnya pada hari ini saya sesungguhnya telah menutup tentang di dunia dan mengampuninya perbuatan dosa tidak puluh umat itu mu'afa ilal jahirin, setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terangan berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang maka mereka akan dijang oleh Allah amal malak. Apa ini semua bebek bukan manusia semua. Nah, usaha untuk kemudian mengatakan tidak ya Rob, kemudian Allah telah jadikan terkunci dan kemudian berbicara para saksi-saksi. Allah mustahil. Wow, amin. Ada apa saja yang mereka kerjakan hampir di hadapan. Wajadu amilu hadira wa had minhu al-qit fi'l khair wa tertib bin fi'l syar wa qalilan. Ini semuanya merupakan hasung untuk melakukan kebaikan sepele dan juga merupakan peringatan dari perbuatan kejelekan kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam akan ittaqun nar walau hitam dalam jadi dikal matin tiba ittaqun nar lihat dari kalian neraka walaupun hanya di sepenggal yajid fabi kalimatin tiba barang siapa tidak dapat dengan kalimat-kalimat yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma di syahr dan Rasulullah SAW bersabda apa yang diberitakan oleh kita sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Aisyah innalah Allah tiba. Adalah Rasulullah SAW berada kepada yang ia muhaqqirah lihat dan menganggap rem dosa anggap kecil walaupun dosa itu dosa kecil tapi jangan anggap kecil fa'in Allah talibah. Semua dosa tersebut akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Wa tiyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim dan Tirmidzi mengeluarkan dari hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda tak ardu aflada bidiha am mithl dhahabi wa fiddah ini memuntahkan sebagian isi semisal tiang yang terbuat dari emas dan perak. Fajiul fajiul maksudlah pembunuh. Dia mengatakan, "Ihada kau gara-gara aku membunuhmu." Fajiul fajiul dari orang yang memutus suatu rahmat. Dia mengatakan, "Ihada kau ini aku memutus suatu rahmat." Wajib tarifat kemudian datang curi dia ada put di atas karena itu tanganku ini dipotong mayade unah kepala kuduna kemudian berikutnya al-makna al-ijmal makna-makna daripada ayat Allah syarif hina mayu Allah yang kibat dunia wa qiyamah ma'ah ya Allah patat tahta tizan an la yakun ma'lum di saat Allah SWT menghendaki selesainya dunia ini selesainya dunia ini dan kemudian ditegakkannya hari kiamat Allah perintahkan dengan goncangan dahsyat yang sebelumnya pernah terjadi. Batu kriju dafnaha kalha wa mataiha mengeluarkan kepada yang pun di dalam perut sesuatu yang memberatkan diri dan apa saja yang berat di atas inda itu insan Allah taraha malah dan di saat itu manusia mengapa saat melihat kejadian tersebut apa yang terjadi ini dan apa yang menimpa daripada bumi ini tadi hasalil apa yang terjadi pada bumi ini fainah lalu dalam yang arif lahu sababan, karena mereka sama sekali terbiasa tersebut dan tahu apa sebabnya. Tidak akal waqt pada waktu tersebut. Tersebut suka al-aq hadith sukal al-du hadith pada hari tersebut pada akan otantik isanil isanil maqal kama qala lama apa kitab kata bumi dengan lisanul hal dan lisanul maqal bagaimana tersebut disebut oleh Al-Bari tafsir bagaimana Anas sebutkan apa yang disebutkan oleh Syaikh di sini adalah pendapat yang benar betul berbicara dengan list makal betul ada suaranya dan berbicara bisa adalah Abdul Bayan tafsir surat Az-Zalzal itu Muhammad ya Muhammad beliau menjelaskan panjang lebar terhadap beliau ya disyaratkan memang ada pendapat ya ini dapat jajar atau dari perkara itu pendapat marju nah ada kecil itu hanya sekedar tamsil saja sedangkan al-as ternyata secara hakikatnya tidak bawa kepada nama hikayat kecuali adanya qori sedang qorinah menguatkan bumi betul berbicara ya bagaimana hadis yang juga telah dibacakan dan dibawakan oleh diri Allah Ta'ala suara kalil aldi malam yang bisa bak alah kenapa ada yang terjadi bumi ini yang pernah terjadi ini adalah karena Allah Ta'ala kan wa am rontak Allah perintahkan perintah tahun makulu mai filka wa ingkob amri ini segala sesuatu yang tak dalam semesta ini maka itu dari sisi perintah kauni dari Allah. Ini pada semua kejadian-kejadian ini semua perintah kauni dari Allah. Taala perintah kauni ini perintah dari Allah. Taala itu perintah kauni. Satu yang perintahkan cara kauni menjadi ketetapan Allah illa anna hunaka umuran tahtu bila sabar zat patut takut ya ini ada pembedaan pada hari semua saat ini terjadi di bumi ini dengan tanpa sebab yang lahir maka dinisbatkan kepada ini adalah perintah penjaro malah kita tidak tahu apa penyebab wa ma yusul disabat adil sedangkan yang jadikan sebab-sebab yang sudah terbiasa orang jadi atau orang apa namanya masuk dia terbakar. Nah, ilahi tidak disampaikan kepada dikatakan adalah amar, padahal itu adalah amar kauni, ya, sama amar kauni, ya. Kan fil waqi' itu yauma idzin yakhrujunat min kuburihim mutafatin. Cepat ini bacanya kan waktu, ya. Insyaallah ini tidak perlu untuk dijelaskan karena wah, ya. Dan secara surat ini semuanya sudah disampaikan tadi. Baik. Baik. Fil waqti hu yawma idzin ya mutafarrin. Kullun 'ala hasab 'amal. Au jazaa'a 'alaihim. Pun waqi din darinya buat keluar dari kubur mereka mutafarriqin, yakni mereka terterai-berai asap sesuai dengan kadar asap supaya balasan dari amalan mereka. Ada yang berjalan dengan muka. Kita tidak bisa mengatakan seperti orang berjalan dengan muka. Kiban ala wajihi. Berjalan dengan tertutup aja. Maya amal mayu zan kala darah kirin tiba alai yang ini amalan tersebut berat nih darah dari kebaikan akan dibalasan padanya. Bagi orang yang beriman, kafir tidak ada. Mereka. Wa may ya'mal fala dzarratin min yujaza alaihi. Dan amal lazar dari kejelekan akan dibalasi pula. Karena doa kali yaum fala sayyi'a kan habbat min khadalin atai nabi wa kan tibi dan kami letakkan pada hari kiamat, maka tidak seorang pun la tuzlamu nafsun syai'a, tidaklah satu jiwa pun dizalimi. Karena kalau habat min khardal, walaupun dia itu seberat ini satu titik hitam. Nabi hak datang Fabina dibin dan cukuplah kami yang menguntungkan. Surat terhib buat terhib. Kata surat terkait adanya sungai Kutnakutan. Jadi di situ terdapat himpuan hasut untuk yang di spirit untuk beramal. Yeah. sifat merupakan ancaman. Ma yustafadu min ayat. Apa yang bisa pada ini? Yang pertama, takrir jatil kafir wal jaza. Menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Tentunya membahas suyu'i orang komunis, orang-orang yang tidak percaya akan. Yang kedua, al-inqilab alladzi katabat dalil apa khairul samawat khairul samawat. Ini pengetahuan akan terjadinya secara kauni yang diganti bumi ini tidak lagi bagaimana bumi yang kita rasakan dan demikian pula tidak seperti yaumat jalur abu khairul wasama agabah lillahi wahid. Dimana bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya, ya bumi tidak ada kona, ada berbagai macam bangunan, ada tinggi, ada rendah, ya bumi yang warnanya seperti ini sekarang ini hijau dan sebagainya. Jadi kita akan berada di padang tanah yang merata, tidak tempat yang tinggi yang rendah. Manusia berada di hadapan Rabbul Alam karena manusia bersok mengeling daripada makhluk tersebut sebagaimana tingkatan tinggi langit, tetap tidak lagi langit seperti langit kita saksikan. Timul jamaah ayat kalimul jamadat takallum jamadat yatillah adalah ala qud wa qatmi mujib atil wahyati itu ibadat wahdah dari kalbu. Baik. Ya salah itu mujibat uluhiyat. Allah itu ada tahu dari kala. Takal dan benda-benda mati itu merupakan ayatil termasuk dari Allah yang menunjukkan akan rohnya, menunjukkan akan kuasa Allah dan menunjukkan akan ilmu Allah dan hikmah Allah. Dan ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan iya sedemikian ya ya ini kemampuan-kemampuan yang bisa dengan kemampuan kekuatan tidak yang mampu berbuat demikian segala sesuatu bisa berbicara di saat Allah menginginkannya maka dengan itu sepantas untuk kemudian Allah ibadahi dah la syarikalah. Kemudian yang keempat takrir itu sahih menetapkan sahih hendak seorang menjaga dirinya dari ataupun hanya dengan sepenggal kurma. Kemudian berikutnya al kafir amaluhul khairi yang fit dunia. Orang kafir amalan-amalan kebaikannya hanya manfaat di dunia, tidak di akhirat. Dan artian berwat mereka dalam kehidupan dunia dengan balasan-balasan berupa kesehatan, waktu senggang, kesehatan, kesenangan. Jadi jangan dikira kemudian orang-orang kafir hanya mereka mendapat itu disebabkan karena kebaikan Allah kepada mereka. Tidak. Ya. Adhatum tayyib. Dikum fi hayati kumud. Ya wastam tum biha. Habiskan kehidupan kalian. Senang-senang kalian dalam kehidupan kalian. Senang dengan selesai urusan ya. Telah kata Allah kata Allah rasanya di ada syarat tidak bisa kebaikan hum fil akhirati min tidak melalui sedikit pun dia di akhirat. Terakhir disebutkan oleh Syari di sini al mukmin yuja bis sayyi'ah fit dunya wa yudakhahu am hidil an mukmin dibalas dunia sedangkan amalan kebaikannya itu disimpan akhirat nanti. Jadi orang mukmin tetap dia terjatuh dalam berbuat dosa-dosa. Kita malam tiap siang dan malam setiap hari melakukan berbagai macam dosa. Entah dosa mata kita, telinga kita, tangan kita, tangan kita, kita berbuat dosa, ya, siang dan malam. Maka dengan subhanahu wa ta'ala kepada keletihan, ketapean, gangguan, kedihan, dan semuanya, itu semua merupakan kafarah daripada dosa. Ternyata ma'obat muslim min min wala min wa ada la gham min hatta sauka apa apa foto ya dari rasa sangat dari kesalahan dari berbagai macam gangguan sampai pun hanya kakinya melainkan semua menjadi daripada dosa-dosanya anak kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.